Apakah dosa besar menghapus kebaikan atau bahkan pahala amalan dari ibadah wajib yang telah kita lakukan? Fitasil, dirinci. Sebagian dosa besar ada yang menghancurkan pahala dari ibadah-ibadah sebelumnya. Seperti apa? Asyirku billah. Ya kan? Hancur pahalanya. Al-kufur, kekufuran, hancur. Syanifidina azaniyallahu wa'iyakum. Dan sebagian dosa-dosa besar lainnya juga bisa menghapus kebaikan dan apa namanya pahala dari amal soleh yang kita lakukan. Tapi sebagian yang lain, kalau tidak ada nas dalil yang menjelaskan hal tersebut, maka sejatinya hanya terhitung sebagai dosa, namun tidak merusak pahala amal kebaikan, terutama dari ibadah wajib yang sudah dikerjakan oleh seorang hamba. Dari situlah nanti di yaumul qiyamah ada yang namanya mizan al-hasanat was-sayyi'at. Ditimbang antara amal kebaikan dan amal kejelekan. Amal kejelekan tertulis dengan rapi dan lengkap, tidak ada yang luput sedikit pun. Amal kebaikan pun juga sama, dan ini akan ditimbang. Ini fitna azani Allahu wa iyyakum. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.